Oh senyumlah wahai pujaanku, mengapa wajahmu nampak bermuram durja? Adakah kau merasakan kerisauan dalam kalbu? Senyum oh senyumlah wahai pujaanku. Senyumlah.